Menurut survei, negara kita menempati peringkat pertama sebagai negara dengan warga terbanyak yang tidak mempercayai krisis iklim. Faktanya, krisis iklim sedang terjadi secara cepat dan meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim. Apa yang bisa kita lakukan? Sorry, ini maksudnya kapan? Sekarang? Sekarang telat, Mas. Lalu maksudnya apa? Ya terlambat, telat. saya rasa Anda diundang ke sini karena Anda adalah seorang narasumber yang cukup pandai. Berbicara dengan saya tidak hanya untuk berkata telat. Oke. Lalu maksudnya apa? Saya enggak ngerti maksudnya. Oke, maaf nih saya ketawa ya. Apa yang lucu di depan? Enggak, gini, Mas mau saya bilang apa? Mas mau saya bilang kalau oh ya nanti kita masih bisa merasakan matahari pagi dari timur, masih bisa melihat Gunung Salak dari Menara 46, anak-anak kita masih bisa bermain di pantai, idealnya di laut. Idealnya seperti itu. Ya memang, jujur, Mas mau saya jujur nih ya. Jujur, apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap di luar sana ada planet seperti planetnya Avatar, Pandora, apapun itu yang udaranya bisa kita hirup, lalu kita pindah ke sana. Anda kira ini bercanda obrolan ini? Masa kecil mereka, Mas, anak-anak yang saya bilang tadi, itu kita yang rebut. Kita yang rebut. Harusnya, Anda undang saya 30 tahun yang lalu. Mungkin ada solusinya. Kalau Anda anggap ini adalah sebuah lelucon, saya bisa bilang bahwa saya punya mesin untuk mundur ke belakang dan berbicara dengan Anda 30 tahun yang lalu. Sayangnya tidak. Sayangnya pertanyaan saya adalah, saat ini, apa yang bisa kita lakukan? Ini hanya akan muter-muter aja, Mas. Gini, saya datang ke sini bukan untuk menasehati. Udah diambil juga peran itu oleh perusahaan-perusahaan besar dengan CSR mereka yang sok-sok mengerti soal iklim, padahal mereka juga yang melukai. Ya kan? Saya juga datang ke sini bukan untuk menenangkan. Sudah diambil peran itu oleh para ulama, para pendeta, dan orang-orang di atas sana lah. Saya datang ke sini untuk menjelaskan kematian yang akan datang. Anak-anak mendengarkan ini. Kita ini bunuh diri pelan-pelan. Hey, Bung, mungkin cukup. Bunuh diri terlama ini yang pernah terjadi. Ini, acara ini didengarkan oleh banyak orang. Ya, tai lah. Memang hey, kenapa? Ya sudah, memang bahasa itu. Bahasamu, Bung. Memang itu yang terjadi. Bagus anak-anak dengar, bagus. Biar mereka tahu orang tua mereka melahirkan mereka percuma. Mereka gak akan tumbuh tua juga. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Anda berharap mereka bisa hidup di bumi yang rusak ini untuk 50 tahun ke depan mungkin? Naif sekali. Gini ya, gak usah anak-anak tadi deh. Kita, saat kita anak-anak, kita sudah dibesarkan dengan cara menaburkan gula di atas puyer. Sudah terbiasa kita digituin. Yang pahit dimanis-manisin. Baguslah anak-anak denger. Saya rasa kita sudah cukup pintar untuk mengetahui ini semua. Permasalahan ini lama adanya kita tahu. Saya tahu, Anda tahu, semua kru di sini yang mendengarkan tahu. Dan kalau memang sudah tidak ada cara lagi, saya terima masalah itu. Bagaimana caranya saya bisa hidup dengan masalah itu? Masalah ini udah ada. Dari dulu sudah ada. Tapi Anda dan saya selalu hidup, kan? Menjalaninya saja, kan? Ya sudah. Jalani apa yang selama ini dijalani. Nikmati. Karena sedihnya memang nikmat itu ya tidak abadi. Manusia memang dari dulu lebih percaya sama sesuatu yang tidak terlihat, kan? Yang memberikan ketenangan, harapan, kebahagiaan, walaupun itu palsu mungkin. Ya sudah, kita terbiasa dengan itu, dekatilah. Anda paling mengetahui ini semua. Anda merasa paling pintar di ruangan ini. Mungkin dengan data-data yang Anda bawa. Berapa lama waktu kita? Mas pikir saya datang ke sini, setuju untuk datang ke sini karena mau mengedukasi. Saya cuma butuh uang, Mas. Saya cuma butuh fee dari acara ini. Saya cuma mau nyambung hidup. berapa lama waktu kita? Tanggal 31 Mas bisa berpesta. Berapa lama waktu kita? Tanggal 31 Desember Mas dan teman-teman bisa berpesta merayakan tahun baru bersama keluarga, saudara, happy-happy. Lalu 2 hari kemudian kita harus membersihkan rumah sambil menyesuaikan diri dengan bau kali di dalamnya. Menurut Mas berapa lama? Bumi ini mungkin 10 tahun. Tapi wawancara ini sekarang. Tolong siapin driver saya.